Sekarang 80. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faqala al-mu'allif rahimahullah ta'ala fuslun salatul jama'ah, fasal tentang masalah salat berjama'ah. Dia catatan kaki, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jama'ati tafdulu salatul fadhi, salat berjamaah itu lebih unggul daripada salat sendirian. Sebagian wa isrina darajatan, sebanyak 27 derajat. Salat berjamaah itu sunnatul mu'akkadatun, dan salat berjamaah hukumnya itu sunnah mu'akkadah. Ini catatan kaki. Pendapat yang lebih tepat, salat berjamaah hukumnya adalah fardu kifayah. Mengingat hadis Nabi SAW, tidak ada tiga orang yang berada dalam qaryatin, satu desa atau beduin, perkampungan bedui, kemudian tidak ditegakkan sholat berjamaah di tengah-tengah mereka kecuali setan telah menjajah mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka dalam mengerjakan sholat berjamaah, fa'inna mayakulu dhi'bu al-qasiyata, sesungguhnya serigala itu hanya memakan kambing yang bersendirian. Dan ini pendapat yang masyhur sebagai pendapatnya Al-Imam Syafi'i, bahasanya salat berjamaah hukumnya fardu kifayah. Jika tidak ditegakkan di satu kampung, maka seluruhnya berdosa. Dan pendapat yang lebih tepat daripada itu adalah fardu ain, mengingat hadis tentang sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum yang meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk salat di rumah dan Nabi tidak izinkan. Seandainya itu adalah fardu kifayah, maka di masjid sudah ada orang yang melaksanakannya. Seandainya itu sunnah mu'akkadah, maka tentu ada kelonggaran bagi Ibnu Ummi Maktum untuk salat di rumah. Wa'alal ma'mum, dan makmum punya kewajiban untuk berniat salat berjamaah, sedangkan imam tidak demikian. Maka boleh saja imam itu tidak berniat menjadi imam, dan salatnya makmum yang berniat bermakmum kepadanya sah. Maka imam tidak disyaratkan harus berniat salat berjamaah. Fala tustarat, maka tidak disyaratkan bagi imam untuk berniat, dan cuma dianjurkan untuk berniat menjadi imam salat berjamaah supaya dia mendapatkan keutamaan salat berjamaah. Wajuzu, dan dibolehkan orang yang merdeka bermakmum di belakang budak. Berdasarkan riwayat, kanat adalah Aisyah radhiyallahu anha ya ummuha abduha, diimami oleh budak laki-lakinya yang namanya Dakwan dalam salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan, minan mushaf, dan Dakwan membacanya dari mushaf. Diriwayatkan oleh Bukhari. Dan boleh orang yang balig bermakmum kepada murahid, kepada remaja. Yang dimaksud dengan murahid adalah waman qarabal buluwa, yang hampir balig. Yang dimaksudkan adalah anak yang sudah tamyiz. Maka boleh orang yang dewasa bermakmum kepada sanad yang tamyiz. Dalilnya adalah hadis Amr bin Salimah annahum sesungguhnya mereka kabilahnya Amr bin Salimah datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya kabilahnya berislam. Falamma aradu maka tatkala mereka ingin kembali ke kampung mereka, mereka bertanya wahai Rasulullah siapakah imam kami, imam salat kami. Qal maka Nabi mengatakan aktsarukum jam'an al-Qur'an. Siapa di antara kalian yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya atau akhdan al-Qur'an sama paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Fakuntu maka aku Amr bin Salimah adalah orang yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Faqaddamuni maka mereka memajukan aku sebagai imam dan aku adalah ghulam dan aku adalah anak kecil yang belum balig. Dalam berat yang lain dijelaskan beliau berusia ketika itu 6 atau 7 tahun. Wala tasihu qutwatu rajulin bi imra'atin dan tidak sah jika perempuan jika laki-laki bermakmum kepada perempuan sebagaimana terdapat dalam hadis ala la ta'umanna imra'atun rajulan, ingatlah seorang perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Kata Ibnu Majah dan Baihaqi sanadnya dhaif namun maknanya sahih. Dan tidaklah sah orang yang bisa membaca Al-Quran dengan baik, kalau dalam bahasa kita orang yang fasih membaca Al-Quran bi umiyin dengan orang yang tidak bisa membaca Al-Quran. Yang dimaksud dengan qari di sini adalah manyusinul fatihata, adalah orang yang bisa membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar. Sedangkan yang dimaksud ummi di sini adalah orang yang yukhil, orang yang cacat bacaan surat Al-Fatihahnya biharfin, jadi ada satu huruf yang tidak bisa dia baca dengan baik, ain dibaca nga misalnya, maka dia statusnya ummi. Atau tasdidah, atau dia mentasdid yang tidak tasdid, atau tidak mentasdid yang harusnya tasdid. Di sini dikatakan alasannya ya umul qauma atau umum li kitabillah, yang menjadi imam adalah aqra'uhum li kitabillah, yang paling baik bacaannya terhadap Al-Qur'an. Ya, demikian pendapat yang ada di buku ini. Maka qari, orang yang pandai membaca Al-Fatihah dengan baik dan benar, tidak boleh dan tidak sah sholat di belakang orang yang Al-Fatihahnya cacat. Namun dalam masalah ini ada kaidah yang sering disampaikan oleh Syaikh Muhtamin di Syarul Mumtih, man sohat sholat tubuh sohat imamat tubuh. Siapa yang sah seandainya dia sholat sendirian, maka dia sah jadi imam. Maka ada seorang yang ummi yang tidak bisa membaca Al-Fatihah dan memang itulah kemampuannya. Paksa-paksa ya A ya tetap nga. Mau dilatih bertahun-tahun ya A tetap nga. Alhamdulillah bin ngalamin. Dan itu memang kemampuannya. Maka orang yang semacam ini sahkah seandainya dia sholat sendirian? Sebenarnya sah. Maka seandainya jika dia jadi imam dan di belakangnya ada makmum yang lebih baik, maka sholatnya sebagai imam sah. Lain dengan orang yang sebenarnya dia bisa belajar dan memperbaikinya, memperbaiki bacaannya, dan dia tidak mau, maka dia tidak sah jadi sholatnya, tidak sah sholat, tidak sah pula statusnya sebagai imam. Maka yang benar, ya, kalau memang ummi tersebut adalah ummi yang ma'dzur, ya, maka sah sebagai imam. Wa ayu mawdu'in, dan di tempat manapun sholat di masjid, seorang itu sholat di masjid dengan mengikuti sholatnya imam, yang imam ada di dalam masjid dan si makmum tahu sholatnya imam, ajza'ahu, maka sah selama si makmum tidak berada di depannya imam. Meskipun dia sholat di luar masjid, qariban minhu, dalam posisi yang dekat dengan imam, wa alimun, dan dia mengetahui sholatnya imam, wala ha'ila hunaka, dan tidak ada menghalang di sana, jaza, maka boleh. Wa hadul kubi, dan batasan dekat di antara imam dan makmum adalah 300 hasta takriban, kurang lebih. Kita lihat catatan kaki. Dengan syarat mengetahui sholatnya imam, cara mengetahuinya boleh jadi dengan melihat imam, atau melihat sebagian shaf, atau mendengar suara imam, atau mendengar suara mubalig, orang yang memperkeras bacaan imam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama ju'ilal imam liutama bihi, imam diangkat untuk diikuti. Maka sah. Lakin akan tetapi dia tidak mendapatkan pahala salat berjamaah jika shofnya tidak nyambung. Ini namun yang lebih tepat, syarat sah salat berjamaah adalah ketika imam itu di luar, ketika makmum itu di luar masjid, syaratnya adalah shofnya menyambung shof. Syaratnya menyambung shof. Kalau di sini dikatakan tidak menyambung shof, itu tidak mengapa. Sah asal dia tahu sholatnya imam, namun tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah. Saya sampaikan demikian. Namun pendapat yang lebih kuat, sebagaimana dirancikan oleh Ibnu Taimiyah, bahwasanya menyambung shaf adalah sebuah persyaratan untuk sahnya sholat berjamaah. Jika tidak kita katakan sebagai syarat, maka orang akan seenaknya, sholat di rumahnya, dan dia makmum dengan imam di Masjid Istiqlal, padahal dia di Jogja. Karena ada siaran live sholat taraweh dari Masjid Istiqlal misalnya, sholat isya dan taraweh. Maka akan bisa terjadi demikian. Yang penting kan tahu imam, ini tahu dengan TV siaran langsung. Namun yang benar hal ini adalah satu hal yang tidak benar, bukan salat itu tidak sah. Kalau di sini dikatakan sah, cuma tidak dapat pahala jamaah kalau tidak nyambung shaf, tidak meneruskan shaf. Tadi dikatakan selamat tidak berada di depannya imam. Jika seorang makmum itu berada di depannya imam, batalat sholatuhu, maka batal sholatnya. Gimana kalau sejajar dengan imam? Ada orang yang menjejeri imam, wala tadu al-musawatu, dan jejer atau lurus dengan imam itu tidak membahayakan. Ini akan tetapi makruh, dan hilanglah keutamaan sholat berjamaah, cuma sah sebagai sholat sendirian. Dan demikian pula semua yang makruh dalam masalah sholat berjamaah adalah menghilangkan fadilah sholat berjamaah. Ini disini disampaikan kaidah yang ada dalam madzhab Syafi'i, bahasanya semua hal yang makruh dalam sholat berjamaah menyebabkan orang tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, namun pahalanya adalah pahala sholat sendirian. Kemudian tadi disampaikan wa in sholat, jika seorang itu sholat di luar masjid dengan catatan, dengan syarat masih dekat dengan imam. Syarat yang kedua, mengetahui sholatnya imam. Syarat yang ketiga, tidak ada penghalang, maka boleh. Yang dimaksud penghalang-penghalang yang menghalangi ru'yah, orang bisa melihat imam. Kemudian ditetapkan, tadi ada tiga syarat, maka orang yang sholat di luar masjid, kalau tadi masalah di dalam masjid, wa ayyu mawdhu'in sholat di masjid, bi sholatil imam. Topik yang pertama adalah sholat di dalam masjid. Maka di mana saja orang itu sholat di dalam masjid, mengikuti sholatnya imam masjid, dengan syarat dia mengetahui mengetahui sholatnya imamnya, maka sah. Meskipun dia diada di beranda, dia di teras, dia sendirian sholat di teras misalnya, ikuti ini imamnya di sini, maka dikatakan sah. Namun jika tidak nyambung sah, tidak dapat pahala sholat berjamaah. Namun tadi yang benar kita sampaikan, kalau sudah nyambung sah, sholatnya sia-sia, karena dia statusnya bisa sebagaimana orang yang sholat sendirian di belakang sah. Dan orang yang sholat sendirian di belakang sah, Nabi perintahkan untuk mengulangi sholat, sholatnya batal. Kemudian yang kedua, bahasan yang kedua adalah orang yang sholat di luar masjid mengikuti imam, maka disampaikan. Dan jika orang itu sholat di luar masjid, maka ini boleh dengan syarat pertama dekat dengan imam, yang kedua mengetahui sholat imam, dan yang ketiga tidak ada penghalang. Dan di sini disampaikan definisi dekat dengan imam 300 hasta, kurang lebih 144 meter. Ini semuanya perlu dalil. Persyaratan dekat dengan imam ini dalilnya apa? Maka jika ada orang sholat sendirian berdasarkan hadis ini atau berdasarkan keterangan ini, ada orang ya di parkiran, dia penjaga parkir misalnya, bertugas penjaga parkir, dia sholat di sana sendirian, mengikuti mic ya, imam yang terdengar sampai sana ya, maka kalau di sini dikatakan sholat orang tersebut sah dengan syarat posisinya dengan imam enggak jauh, namun dekat 144 meter lah kurang lebih, kurang dari itu. Kemudian tidak ada yang menghalanginya, pintu dalam kondisi terbuka misalnya, dan dia tahu sholatnya imam karena dengar suaranya, maka sah. Atau dia sholat sendirian di sana. Nah, ini kembali kepada permasalahan tentang menyambung shaf dan tidak, yang benar seperti telah kita sampaikan, bahwasanya menyambung shaf adalah sebuah keharusan dan sebuah persyaratan. Kemudian ada tatimah catatan tambahan. Makmum laki-laki berada di sebelah kanan imam, maka jika datang orang yang kedua, maka dia berada di kiri imam. Kemudian setelah itu imamnya maju, atau keduanya mundur. Dan mundur itu yang lebih baik. Nanti sini dikatakan bi'alla yazida, namun tidaklah lebih jarak antara dua makmum ini dengan imam tidak lebih dari 3 hasta. Berdasarkan hadis Jabir, aku sholat bersama Nabi SAW, maka aku berdiri di sebelah kanan Nabi, kemudian datang orang yang kedua, maka berdiri di sebelah kiri Nabi. Fa'dafa'ana, maka Nabi mendorong kami jami'an berdua sehingga kami berdiri di belakang Nabi. Walau hada, zakarani shaffa khalfahu, seandainya di awal salat berjamaah itu datang 2 laki-laki yang mau jadi makmum, maka keduanya shaffa, keduanya membuat shaf khalfahu di belakang imam. Demikian juga seorang perempuan atau banyak perempuan. Wa yaqifu khalfahu arijal thumma sibyan, kemudian urutan dalam menata shaf dan berdiri di belakang imam laki-laki dewasa, kemudian anak kecil. Tsumma nisa, kemudian perempuan. Wa taqifu imamatuhunna, namun kalau perempuan berjamaah dengan sesama perempuan, maka imam perempuan berdiri wasatahuna, di tengah-tengah jamaahnya sesama perempuan. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu, aku dan seorang anak yatim salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di rumah kami, dan Ummu Sulaim salat di belakang kami. Sedangkan imam seorang jamaah perempuan yang mengimami semua perempuan, maka berdasarkan hadis Aisyah, bahasanya Aisyah menjadi imam untuk para perempuan. Faqomat, maka Aisyah berdiri wasatohuna, di tengah-tengah jamaah perempuan, dilihatkan oleh Abdul Razak. Namun berkaitan dengan urutan penataan shaf laki-laki dewasa kemudian anak kecil, maka hadis tentang masalah ini adalah hadis yang dhaif, diriwayatkan oleh Abu Dawud, dan hadisnya lemah. Oleh karena itu, maka tidak ada keharusan semacam ini. Bahkan yang dianjurkan oleh Syekh Muhtamin di Salam Mumti, anak kecil itu diselingi dengan orang dewasa agar tidak bikin keributan. Kemudian waktu turakul jamaah tu malam yusallim al imam, seorang itu dikatakan mendapatkan pahala salat berjamaah, mendapatkan berjamaah malam yusallim al-imam, selama imam belum salam. Dan demikian yang dikatakan oleh muhaqqiq, dan pendapat yang lebih kuat, seorang itu dikatakan mendapatkan salat berjamaah jika mendapatkan satu rakaat bersama imam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriatkan oleh Muslim, man atraka rakaatan minas salati faqad atraka salata. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari salat, maka dia mendapatkan salat. Maka jika seorang makmum masbuk itu terlambat dan dia tidak mendapatkan bersama imam kurang dari satu rakaat, maka dia tidak mendapatkan jamaah. Ala arja atau ala rajin menurut pendapat yang paling kuat. Sehingga manakah yang lebih baik ketika makmum masbuk itu telat dan dia kurang dari satu rakaat yang dia dapatkan bersama imam, apakah dia bergabung bersama imam ataukah dia sholat nunggu para masbuk yang lain kemudian bikin jamaah sendiri? Maka jawaban lajnah da'imah, jika ada orang-orang lain yang telat dan dia bisa bikin jamaah sendiri, maka yang lebih baik dia tidak ikut imam, namun dia tunggu orang-orang yang mau datang, kemudian dia mengadakan sholat berjamaah baru bersama mereka. Namun jika tidak ada orang-orang yang mungkin untuk diajak bersama mengadakan jamaah berikutnya, maka adalah ya, tetap mengikuti masuk pada sholat berjamaah tersebut. Kemudian waktu turuku rokatu in aturkal imamu rokian, dan seorang itu mendapatkan rokaat jika dia mendapatkan minimal, jika dia menjumpai imam dalam keadaan rukuk dan dia bisa tumaknina bersama bersama imam dalam rukuk. Qabla irtifa'ihi, sebelum imamnya bangkit dari rukuk, an aqal rukuk, dari standar minimal rukuk, ya, maka dia mendapatkan rukuk, orang itu mendapatkan satu rakaat jika mendapatkan rukuk bersama imam. Nanti tidak dalam bentuk tergesa-gesa, begitu baru rukuk imamnya langsung bangkit, enggak. Nanti dia mendapatkan tumaknina bersama imam ketika rukuk. Dalilnya adalah hadis Abu Bakar, beliau masuk ke masjid dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rukuk, maka beliau rukuk. Wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa akhbara Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzalika, dan beliau pun mengkabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dia lakukan, dan Nabi tidak memerintahkan Abu Bakar ini untuk mengulang salat atau salat isya. Kemudian pasal tentang sholatnya musafir. Dibolehkan bagi musafir untuk mengqasar sholat yang jumlahnya 4, maka tidak ada qasar untuk sholat 3 rakaat, tidak ada qasar untuk sholat fardu 2 rakaat. Namun qasar itu hanya berlaku untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Meskipun ini kayaknya sepele, banyak orang yang nggak tahu, atau tidak sedikit orang yang tidak tahu. Pernah ada orang yang bertanya kepada saya, saat kalau musafir safar subuhnya dikosor atau tidak? Ya, pernah ada orang tanya sama saya. Ini pengetahuan yang sepele kayak. Kayaknya sepele. Namun ternyata sebagian orang tidak paham. Tanya asap, kalau saya asapa, salat subuh dikosong, tidak. Tidak ada kosong saja, ya, sambil ketawa ya. Tidak ada kosong subuh dikosong. Kosong itu hanya untuk salat yang 4 rakaat. Ada juga pernah orang yang cerita sama saya, karena kebodohannya dia mengkosok sholat maghrib ketika sapa. Nah, dia mengkosok sholat maghrib jadi 1.5. Dia kosok jadi 1.5. Namun cerita sama saya setelah dia ada selesai sapa, ketemu langsung sama saya. Tidak ada sholat maghrib buat dikosok. 1.5-nya gimana coba caranya? Dia, bukan dia kosong 1.5, maksud saya dia kosong jadi 2 rakaat. Ya, maghrib dia kosong jadi 2 rakaat. Tidak ada maghrib buat dikosong. Kalau dikosong ya aja 1.5, nah 3 bagi ya, jadi setengahnya 1.5. Maka rubaiyah satu hal ya, atau digarisbawahi, kosong sholat itu untuk kosong sholat dalam safar itu berlaku untuk sholat yang jumlahnya 4 rakaat. Tidak ada kosong untuk sholat yang 3 rakaat dan tidak ada kosong untuk sholat yang 2 rakaat. Ini adalah tentang masalah adanya qasar adalah hak musafir. Firman Allah di surat An-Nisa, wa idza darabtum fil ardi, darabtum fil ardi maknanya adalah safartum, jika kalian bersafar maka tiadalah dosa, tidaklah mengapa seandainya kalian mengqasar salat. Adapun salat maghrib maka tidak boleh diqasar berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau tergesa-gesa untuk melanjutkan perjalanan, maka beliau mengakhirkan pelaksanaan salat maghrib. Kemudian beliau mengerjakan salat maghrib tetap 3 rakaat, diriwayatkan oleh Bukhari. Demikian juga subuh tidaklah dikosor, bila aula lebih berat untuk tidak dikosor daripada maghrib. Wa hadza bil ijma', ini adalah satu hal yang sepakat oleh kaum muslimin. Kemudian di sini disampaikan boleh qasar bagi musafir itu dengan 5 syarat. Di khamsi syara'it ada 5 syarat untuk qasar salat. Yang pertama, ayakuna safaruhu bi ghairi maksiat. Dia orang tersebut berpergian bukan dalam rangka bermaksiat. Jika seorang itu berpergian jadi Jogja pergi ke Surabaya untuk jadi pencopet di Surabaya, maka tidak boleh qasar sholat. Tidak sah jika dia mengqasar sholat. Ini maksudnya dia pergi safar berpergian jauh untuk jadi perampok di sana, untuk perampok tidak mengqasar sholat. Rampok namun masih ingat sholat gitu. Maka menurut mazhab Syafi'i tidak boleh mengqasar sholat. Alasannya li'ana rukhsata latunatu bil ma'asi, karena keringanan dalam syariat tidaklah dikaitkan dengan maksiat. Namun kaidah fikih ini sebagaimana pernah kita bahas di mana? Di usulul tafsir adalah kaidah yang kurang kuat. Maka menurut yang benar qasar itu manutun bisafar. Qasar itu dikaitkan dengan safar. Maka siapa saja yang safar maka dia boleh mengqasar salat meskipun safarnya maksiat. Menurut pendapat yang paling semua. Orang yang safar dari Jogja ke Surabaya untuk jadi pencopet di Surabaya, menurut pendapat yang paling kuat, dia boleh kosong. Namun ini bukan berarti membolehkan orang mencopet. Cuma kita bicara tentang apakah si copet ini boleh mengqasar sholat, sahkah sholatnya dengan cara qasar? Maka menurut pendapat yang pertama tadi, tidak sah, dia terhitung tidak sholat jika dia qasar. Namun menurut pendapat yang paling kuat, itu al-qasru manutun bisafar, sebagaimana inilah pendapat yang dirajikan oleh Ibn Taimiyah, maka si copet tadi sah sholatnya sambil qasar. Kemudian di catatan kaki masih dikatakan, dandanya safar tersebut adalah safar yang memiliki tujuan. Adapun safar yang tujuannya sekedar jalan-jalan, maka jalan-jalan tidaklah dinilai sebagai tujuan, maka tidak boleh qasar sholat untuk orang yang safarnya adalah untuk wisata. Ini pendapat Ba'dzul Fuqaha. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh qasar orang yang sholat itu untuk ketika safar, safarnya untuk jalan-jalan, untuk wisata, ya, tinggal di Jogja ke Jakarta cuma ingin lihat taman mini misalnya, maka nggak boleh qasar sholat. Ini pendapat Ba'dzul Fuqaha, dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdullah Al-Jibrin. Syekh Abdullah Al-Jibrin menguatkan pendapat ini. Kalau safar itu tujuannya cuma sekedar jalan-jalan, tidak boleh mengqasar sholat. Harus ada tujuan yang diakui, tujuan tertentu yang mubah. Kalau tidak memiliki tujuan, sekedar jalan-jalan, tidak dianggap tujuan. Ru'yatul bilad, cuma lihat-lihat saja. Lihat-lihat Jakarta, lihat-lihat taman mini, lihat-lihat Ancol, tidak dianggap sebagai tujuan ubah. Ini tidak memiliki tujuan statusnya. Nah, orang ke Jakarta untuk lihat-lihat itu statusnya adalah fikih, safarnya tidak memiliki tujuan, tidak termasuk dalam kategori memiliki tujuan yang ubah. Ini, namun pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini, al-qasru manutun bisafar, al-qasru manutun bisafar. Bahasanya qasar itu dikaitkan dengan safar. Siapa yang melakukan safar, maka dia boleh mengqasar sholat. Meskipun tidak ada tujuan, tanpa tujuannya cuma sekedar muter-muter. Meskipun cuma sekedar keliling Jawa sambil naik sepeda, keliling Jawa sambil jalan kaki, ini tidak ada tujuan ini. Kalau berdasarkan maka berdasarkan madzhab Syafi'i, orang yang naik untel untuk keliling Jawa atau keliling Indonesia selama dalam safar seluruhnya tidak boleh kosong. Nah, tidak ada tujuannya. Nah, tujuannya cuma ru'yatul bilad, ini cuma lihat lewat saja. Namun ala rajih, dia boleh mengqasar sholat. Kemudian syarat yang kedua adalah jarak. Kalau tadi berkaitan dengan tujuan, yang kedua adalah jarak. Dendaknya jarak yang dia tempuh, dikatakan adalah 16 farsakh, dan itu belum terhitung pulangnya. 16 farsakh itu cuma dari tempat domisili ke tujuan, ke daerah tujuan, tidak kemudian dihitung termasuk ke dalam pulangnya. Bila ia tanpa pulangnya, Di sini katakan itu kalau dibuat meter maka 82,5 km takriban kurang lebih. Sedangkan penulis kitab Tanwaril Qulub memberikan angka 80,640 km. Alasannya adalah Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma keduanya mengqasar salat dan berbuka puasa jika mengadakan safar sebanyak 4 barit, dan 4 barit itu sama dengan 16 faksah diatkan oleh Bukhari. Dan ini adalah kata Syaikh Abdul Aziz bin Baz, ini adalah pendapat jumhurul fuqaha menetapkan adanya jarak kosong. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat Ibnu Taimiyah yang mengatakan bahasanya tidak ada jarak pasti untuk kosong, dan tapi tolak ukurnya adalah safar. Al-qasru manutun bis safar. Maka ketika seorang itu sudah disebut melakukan safar, perjalanan jauh, maka dia boleh mengqasar sholat. Namun kita sarankan jika orang itu bingung dan tidak yakin perjalanan dia tempuh adalah qasar, maka adalah dia mengacu dengan apa yang ditetapkan oleh jumhurul fuqaha, kurang lebih 80 atau 82 atau 83 kilometer. Namun jika Anda yakin ini sudah tergolong safar ufan, maka silakan qasar. Kemudian syarat yang ketiga, hendaknya salat yang dia kerjakan adalah salat ada, salat di waktunya. Ini di catatan lagi disampaikan, amal fa'itah hadaran. Ada pun orang yang kelewatan sholat hadaran, dan ketika kelewatan itu dia belum safar, masih di rumah. Fala tuqdha fi safar maqsuratan, maka dia tidak boleh mengqadha dalam keadaan kosor di safar. Li'anna tarattabat fi dhimmatihi arba'an, karena yang menjadi tanggungan, yang menjadi tanggung jawab dia adalah 4 rakaat. Faham maksudnya? Ada orang ketiduran, bangun-bangun waktu sholat sudah lewat dan dia belum safar. Tidur habis asar tidur, bangun-bangun isya. Bangun-bangun adzan isya. Maka dia belum salat maghrib. Namun sudah dikejar waktu atau yang lainnya, maka dia tidak dia punya kesempatan, sudah dijemput atau yang lain. Begitu langsung berangkat. Begitu adzan dia bangun, dia langsung berangkat safar. Maka dia punya kewajiban apa? Oh, tapi maghrib enggak, bukan masalah kosong ya. Nah, cocok contohnya. Maka contohnya duhur. Orang ketiduran sholat duhur, bangun-bangun asar. Bangun-bangun asar, dia belum sholat duhur. Dia tidur dari jam 11, bangun-bangun jam 4, dan kondisi mengharuskan dia untuk langsung safar ketika itu, maka dia pun langsung safar karena ketinggalan bis atau yang lain misalnya ya. Kalau dia sholat dulu maka ketinggalan bis misalnya, maka dia langsung safar. Maka orang ini punya apa? Dua kewajiban sholat, duhurnya belum dia laksanakan dan asar. Dan tadi duhurnya itu sholat fa'itah, sholat yang kelewatan. Dan kelewatannya kapan? Hadron, ketika dia belum safar. Kemudian dia mau mengerjakan sholat duhur yang kelewatan ini ketika dia dalam kondisi safar. Bolehkah duhur tadi 4 rakaat? Bolehkah duhurnya dia kerjakan 2 rakaat dengan alasan saya sekarang safar? Jawabannya apa tadi? Berdasarkan penjelasan tadi apa? Tidak boleh. Ketika dia di bis itu, dia tetap harus sholat duhur bahwa 4 rakaat. Asalnya gimana? Boleh 2 rakaat? Boleh 2 rakaat. Paham? Kemudian waqatul fa'itah safaran la tuqda fil hadar maqsura. Dengan demikian juga salat yang terluput di dalam dalam safar maka tidaklah diqada ketika mukim dalam bentuk qasar. Karena rusah safar yaitu qasar telah berakhir. Paham ini? Ada orang ya di perjalanan hobi tidur maka ya, dia ketiduran bangun-bangun misalnya dia asar ketiduran asar bangun-bangun udah maghrib dan ketika itu juga ketika asar dia masih safar maghrib sudah sampai rumah tonton dia sudah maghrib sudah sampai samping rumahnya sudah turun dari bis misalnya pas habis maghrib misalnya sekarang maghrib jam berapa 6:30 dia sampai rumah bangun-bangun karena dibangunkan oleh kondektur bangun-bangun dibangunkan pas azan maghrib padahal dia belum sholat asar. Maka ini fa'itah, fa'itahnya kapan? Ketika safar. Maka dia sampai rumah ngerjakan punya kewajiban sholat asar dan sholat maghrib. Jadi dia ma'dzur, sholat asarnya dia ma'dzur belum dia kerjakan karena apa? Ketiduran, kan ada masalah. Tidak dosa. Namun ketika dia mau mengerjakan sholat asar di rumah tadi, bolehkah 2 rakaat? Dikerjakan 2 rakaat, boleh atau tidak? Apa jawabnya? Tidak. Dia harus sholat asar berapa? 4 rakaat. Nah, maka sholat asarnya 4 rakaat, kemudian ditambah maghrib 3 rakaat. Kenapa? Karena qasar adalah rukhsah ketika seorang dalam kondisi safar dan sekarang safarnya sudah berakhir. Safarnya sudah selesai. Maka sudah tidak ada lagi rukhsah. Naam, al-fa'itah fi safar tuqda fi safar maqsuratan. Ya, kalau memang orang itu fa'itah keluputan dalam kondisi safar, maka diqada ketika dalam safar juga dalam kondisi kosong. Sampai ke tempat tujuan di sana dia 2 hari atau 3 hari misalnya ya, di hari pertama tadi dia kelewatan sholat asar bangun-bangun maghrib dia di hotel penginapan ketiduran belum asar bangun-bangun maghrib maka dia sholat asar berapa rakaat boleh 2 rakaat dia sholat asar 2 rakaat kemudian dilanjutkan maghrib 3 rakaat maka syarat qasar dalam safar adalah sholatnya tersebut adalah sholat ada sholat yang dikerjakan pada waktunya. Adapun sholat yang tidak dikerjakan pada waktunya yaitu qada Maka rinciannya sebagaimana tadi. Maka rinciannya sebagaimana tadi. Betul. Sholat ada, sholat yang dikerjakan pada waktunya, maka boleh puasa. Kemudian syarat yang berapa? Keempat adalah berniat puasa ma'al ihram ketika takbiratul ihram. Karena hukum asalnya adalah tamam, tidak qasar. Maka jika dia tidak berniat qasar, maka ihramnya berstatus sebagaimana asalnya. Namun yang benar ini tidak wajib jika berjamaah. Ini berlaku jika orang itu sholat qasar sendirian, sebagai orang yang sholat sendirian atau sebagai imam. Adapun sebagai makmum sesama musafir, maka makmum tidak disyaratkan harus berniat qasar saat takbiratul ihram. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah ketika jadi imam ketika safar bersama para sahabat, dan beliau jadi imam, beliau tidak pernah memberikan pengumuman sebelum takbiratul ihram, kita nanti sholatnya kosong. Tidak pernah. Nabi gitu aja langsung sholat. Sahabat pun ya cuma mengikuti Nabi, ternyata kosong. Syarat yang kelima adalah tidak dalam kondisi makmum dengan mukim. Kalau musafir dalam kondisi makmum dengan mukim, maka tidak boleh kosong, namun harus mengikuti sebagaimana sholatnya mukim, yaitu sempurna. Dalilnya dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah, beliau ditanya, kenapa musafir jika sholat sendirian sholatnya 2 rakaat dan 4 rakaat jika dia bermakmum dengan orang yang mukim? Maka jawaban Ibn Abbas, tilka sunnatu, itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentang tambahan, keterangan tambahan dan status seorang sebagai musafir itu hilang kapan? Yang pertama, jika dia tiba di satu tempat dan dia berniat untuk berdomisili di tempat tersebut, terserah berapa hari dia di situ, asalkan dia niatnya sudah domisili di tempat itu. Begitu sampai di tempat yang dia ingin berdomisili di sana, ya, maka dia sudah tidak lagi musafir, sudah tidak lagi boleh mengqasar sholat. Maka jika tempat tujuannya adalah satu tempat yang dia berniat untuk berdomisili di sana, maka begitu sampai dia sudah tidak lagi musafir. Gimana kalau tempat tujuannya itu bukanlah tempat yang dia niatkan untuk berdomisili, namun dia di sana mau beberapa hari, maka ini yang kedua. Atau dia berniat untuk berada di tempat tersebut selama 4 hari, selain hari tiba dan hari pulang. Maka di sini disampaikan, kalau seorang itu bersafar, bepergian ke satu tempat, dan dia berniat untuk berada di sana, selama 4 hari. 4 hari di sini apa? Hari datang sama hari pulang, tadi itu hari dia beraktivitas di situ 4 hari. Maka begitu sampai dia enggak boleh kosong. Ya. Biwusulihi, sampainya dia ke satu tempat yang di tempat tersebut dia berniat untuk 4 hari. Ya. Maka begitu sampai dia enggak boleh kosong. Begitu sampai dia enggak boleh kosong. Ini bukan masih begitu sampai dia enggak boleh kosong. Bukan berarti harus nunggu 4 hari dulu baru kemudian tidak boleh kosong dah. Maka seorang yang berniat di sana seminggu, satu pekan, begitu sampai dia tidak boleh kosong, wajib tamam kebalikan kosong. Paham? Bukan berarti 4 hari kosong karena dia niatnya apa? Seminggu, niatnya 7 hari. Bukan berarti kemudian selama 4 hari masih kosong, kemudian masuk ke hari kelima, tamam. Tidak, sejak dia sampai, tamam. Tidak boleh kosong. Awliya hajatin atau dia berniat ketika sampai di tempat tujuan untuk satu keperluan. Dan keperluan ini tidak akan berakhir kecuali setelah 4 hari. Jika di atas kertas keperluan tadi tidak mungkin selesai kurang dari 4 hari, maka sudah sampai dia enggak boleh kosong. Namun ingkana ya tawakkal, jika dia bisa memprediksi berakhirnya hajatnya kula waktu dalam waktu dan setiap waktu dia mungkin bisa sebelum 4 hari, maka dia diberi keringanan untuk qasar sampai 18 hari. Maka jika keperluannya cuma mau ketemu sama seseorang, minta tanda tangannya, maka cuma ketemu orang, tanda tangan selesai. Ya, saya mau ke kota A, ke kota Jogja, mau ketemu orang, dosen, minta tanda tangan dia, ketemu dia, selesai urusan saya, dan saya balik. Maka maka dia niatnya apa? Niatnya ketemu orang tadi, hajatnya ketemu orang. Hajatnya, dia ketemu orang, udah dapat tanda tangannya. Maka jika dia ketemu orangnya, dia akan langsung cabut pulang. Dan ini tidak membutuhkan secara teori, tidak, setengah hari cukup, satu hari cukup. Kok ternyata nggak ketemu-temu, ini lagi rapat, besok lagi meeting, lagi apa lagi. Maka dia pokoknya nunggu di situ, nyari-nyari ngejar orang tersebut. Maka selama dia nunggu dan ngejar-ngejar orang tadi, boleh dia, maka dia boleh kosong sholat sampai 18 hari. Kok ditunggu sampai 18 hari? Nah, kok belum dapat tanda tangan? Maka masuk hari ke-19 jadi tamam. Berdasarkan hadis Imran bin Husain, aku mengikuti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penaklukan kota Mekah. Maka Nabi tinggal di Mekah selama 18 malam. Beliau tidaklah salat kecuali 2 rakaat. Dan beliau jadi imam. Dan beliau setelah salam mengatakan kepada orang penduduk Mekah, ya ahlal balad, dan penduduk Mekah, salatlah 4 rakaat. Fa inna qaumun safrun, sedangkan kami cuma 2 rakaat karena kami adalah orang yang kian dikatakan oleh Abu Dawud. Pendapat ini bahasanya jika orang itu sampai ke tempat tujuan dan di tempat tujuan tersebut dia berniat untuk tinggal di sana lebih dari 4 hari ke atas, maka begitu tiba dia langsung tidak boleh kosong. Ini dikatakanlah saya Abdul Aziz bin Baz sebagai pendapat jumhurul fuqaha, dan ini pendapat yang beliau kuatkan, ya, pendapat yang beliau kuatkan lawan untuk berniat di di satu tempat 4 hari ke atas, maka begitu sampai dia tidak boleh kosong. Kesimpulannya, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini, maka seorang yang safar dan safarnya itu nazil sehingga tidak di atas kendaraan, maka dia berstatus sebagai musafir dan boleh dan berhak untuk mendapatkan hak-hak keringanan-keringanan safar selama dia dinilai sebagai musafir urfan. Selama menurut orf, orang yang singgah di kota tujuan tersebut masih disebut musafir, maka dia masih berhak mendapatkan keringanan-keringanan safar. Namun jika orf masyarakat menilai dia sudah tidak lagi musafir, maka sudah tidak lagi berlaku padanya keringanan-keringanan safar. Kemudian banyak juga dibolehkan bagi seorang musafir untuk menjamak dzuhur dan asar di waktu ayyihima, di waktu mana saja dan waktu dzuhur dan asar syaa yang dia inginkan. Dan dibolehkan menjamak antara maghrib dan isya di waktu mana saja dari dua waktu tersebut syaa yang dia inginkan. Dalilnya berdasarkan hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat perang Tabuk. Idza zarat samsu, jika matahari itu bergeser ke barat sebelum dia berangkat, maka beliau menjamak zuhur dan asar di waktu zuhur. Namun jika beliau berangkat sebelum matahari geser ke barat, maka beliau menunda melaksanakan salat zuhur hatta yanzil, sehingga beliau singgah di waktu asar mengerjakan zuhur dan asar di waktu asar. Dan untuk salat maghrib pun semisal itu, jika matahari tenggelam sebelum dia berangkat, maka beliau menjamak antara maghrib dan isya di waktu maghrib. Dan jika dia berangkat sebelum matahari tenggelam, maka beliau tunda pelaksanaan salat maghrib sampai akhirnya beliau singgah di waktu isya untuk mengerjakan maghrib dan isya. Dan bila jamak antara maghrib dan isya, dia telah berdoa Tirmidzi, dinilai hasan oleh At-Tirmidzi. Kemudian syarat jamak takdim. Di sini disampaikan, muhaqqiq menyampaikan syarat jamak takdim itu ada tiga. Yang pertama urut. Jamak takdim itu urut. Ayabda abid duhri, duhur dulu baru asar, maghrib dulu baru isya. Lianal waktu, karena waktu adalah milik. Yang pertama, dan yang kedua adalah cuma ikut saja. Maka yang ikut tidak boleh mendahului yang diikuti. Maka seandainya dia di waktu duhur malah sholat asar dulu, maka lam tasih, maka asarnya tidak sah sebagai sholat asar. Wa yu'iduha ba'dal ula, maka adalah dia kembali mengulangi sholat asar setelah mengerjakan sholat yang pertama itu sholat duhur. Demikian juga ini berlaku untuk jamak ta'khir. Menurut pendapat yang paling kuat, jamak takhir juga urut. Ketika orang sholat di waktu asar, jamak takhir maka duhur dulu baru asar. Jika dia asar dulu baru duhur, maka asarnya tidak sah sebagai asar, namun sah sebagai sholat sunnah mutlak. Sehingga setelah sholat duhur dia wajib mengulang sholat asarnya. Kemudian niat jamak di sholat yang pertama, maka ketika orang mau jamak takbir, maka sholat duhur, sejak sholat duhur dia sudah niat untuk jamak. Ya, kalau itu jamaknya jamak takhir, nggak perlu ini, ya kan? Jamaknya jamak takhir, jelas dia belum sholat belum sholat zuhur. Maka otomatis sholatnya di waktu asar ini adalah sholat jamak. Maka niat jamaknya sejak awal mesti tidak perlu di tidak perlu dikatakan, sudah jelas itu jamak. Namun kalau jamaknya jamak takdir, maka apakah ada kewajiban jamak di waktu ketika mengerjakan sholat yang pertama? Maka di sini disampaikan ya, dari pendapat waktu fuqaha harus ada niat jamak di sholat yang pertama. Ketika dia mengerjakan sholat duhur sudah ada niatan ini nanti untuk jamak. Pendapat yang kuat, pendapat Syekh Utsaimin Taimiyah yang mengatakan ini bukan keharusan. Cuma keharusan untuk jamak adalah di sholat yang kedua. Nah, ketika dia mengerjakan sholat asar di waktu duhur, sholat yang kedua, tandanya dia niat jamak. Alasannya adalah, ya, sebagaimana tadi, ketika Nabi sholat jamak takdim, Nabi tidak pernah, ya, ketika safar bersama sahabat, Nabi tidak pernah memberikan pesan, ini nanti jamak takdim lu. Terus baru takbiratul ihram. Tidak pernah demikian. Namun sahabat itu tahu, oh ternyata jamak takdim. Tapi tidak kemudian masih pengumuman sebelum takbiratul ihram sholat duhur, nanti kita akan jamak dengan asar. Silahkan kalian dunia jamak. Tidak pernah demikian. Sehingga yang benar ini tidak menjadi syarat dan tidak menjadi kewajiban. Syarat yang ketiga adalah al-muwalat, adalah berturut-turut antara sholat yang pertama dan yang kedua, artinya tidaklah dipisah antara keduanya dengan satu dengan kegiatan yang cukup untuk mengerjakan sholat dua rakaat sunnah yang ringan dengan seringan mungkin. Fa'ilam yanwi al-jam'ah, maka jika seorang itu tidak berniat jamak ketika sholat yang pertama atau ada pisah, ada pemisah di antara dua sholat yang dia kerjakan secara jamak, ta'ayyana ta'khiru tsaniyah, maka menjadi sebuah keharusan sholat yang kedua ditunda dan dikerjakan pada waktunya. Ini adalah satu hal yang tidak benar berkaitan dengan niat. Nanti kita katakan Nabi sallallahu alaihi wasallam salat bersama para sahabat dan tidak pernah memberikan pengumuman kalau nanti kita jamak takdim. Sehingga tentu otomatis ketika salat duhur para sahabat tidak memiliki niat ini nanti jamak takdim dengan asar. Adapun dalil muwalat ada dari Jabir radhiyallahu anhu tentang hajinya Nabi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan dua salat di Arafah yaitu duhur dan asar dengan jamak takdim dengan menggunakan satu adzan dan dua iqamah. Kemudian sore harinya dan malam harinya Nabi mendatangi Muzdalifah dan salat di Muzdalifah maghrib dan isya di waktu isya. Di waktu isya jamaknya jamak takhir. Maka salatnya Nabi kalau haji di Arafah itu jamak takdim, di Muzdalifah itu jamak takhir. Maghrib dan isya dengan satu adzan dan dua iqamah, walam yusabbih bainahuma, dan Nabi tidak salat sunnah di antara keduanya diriatkan oleh Muslim. Namun apakah ini jadi dalil bahasanya berturut-turut sebuah keharusan? Maka dengan semata-mata perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berturut-turut, ini kurang kuat kalau dijadikan sebagai sebagai keharusan. Maka kesimpulannya para ulama berselisih pendapat apakah berturut-turut itu sebagai sebuah syarat dalam jamak ataukah tidak. Maka dalam perkara keluar dari khilaf ulama sebaiknya berturut-turut, dan yang dimaksud dengan berturut-turut adalah tidak diselai dengan jeda yang lama. Dan yang dimaksud dengan jeda yang lama, ada jeda yang lama urfan. Sebagian ulama mengatakan asalkan masih di waktu yang pertama maka boleh jamak. Ketika orang itu masih di waktu duhur, maka dia sholat duhur jam 12. Kemudian tiba-tiba dia punya keinginan untuk safar, ya, jam 2. Wah, tak sekalian asar. Maka kemudian dia jamak duhur dengan asar dan sholat asarnya jam 2. Padahal duhurnya jam 1. Ini dibolehkan oleh sebagian ulama. Dan ini yang dipilih oleh Al-Albani. Namun ya, dalam rangka keluar dari khilaf ulama dalam masalah ini, kita sarankan untuk tidaklah berturut-turut dalam mengerjakan sholat jamaah. Jangan ada jeda yang lama antara sholat pertama dan sholat yang kedua, dan tolak ukur jeda yang lama adalah qurban. Kemudian poin yang terakhir, wajuzul lil hadir, dan boleh bagi orang yang mukim yang tidak safar, fil matar, ketika turun hujan, ayat jemaah untuk menjamak bainahuma, di antara keduanya. Namun jamaknya hanya boleh jamak takdim, bolehnya hanya jamak takdim di waktu ula minhuma, di waktu yang pertama dari keduanya. Maka tidak boleh jamak takhir. Maghrib beras, jamak takhir aja nanti maghribnya waktu isya. Sebagian ulama membolehkan demikian, jamak takhir karena hujan. Kan tapi yang tepat adalah apa yang dikatakan di sini, boleh jamak, namun jamaknya adalah jamak takdim. Di sini dikatakan, dan syarat jamak takdim karena hujan adalah adanya hujan ketika takbiratul ihram, sholat yang pertama. Dan adanya hujan pada saat at-tahallul minha, salam dari sholat yang pertama, dan hujan terus turun sampai takbiratul ihram, sholat yang kedua. Adapun di sholat yang di rakaat di sholat yang pertama sholat maghrib ada hujan, salam, hujan selesai, sudah nggak perlu jamak. Namun apa? Ada hujan sampai takbiratul ihram sholat yang kedua. Kemudian disyaratkan hujan yang dibolehkan untuk jadi alasan untuk jamak adalah hujannya adalah hujan yang membasahi bagian atas kain atau membasahi bagian bawah sandal. Maka orang itu bahasa jawanya keluar rumah lebus, ya, maka itu langsung basah, maka itulah hujan yang membolehkan jamak. Ataupun hujan yang cuma rintik-rintik, maka tidak perlu jamak karena hujan. Meskipun boleh jadi jamak karena faktor yang lain, hujannya rintik-rintik, sampai anginnya angin yang dingin, maka boleh jamak karena angin yang dingin, bukan karena hujannya. Hujannya rintik-rintik, enggak bikin basah, namun bikin becek dan tanah, dan jalan di tempat tersebut ada tanah liat, maka pulang sandal jadi sepatu, dan sandal-sandal jebol di tengah jalan, maka boleh jamak karena tanah becek, bukan karena hujan. Demikian yang kita kajian dan kita bahas kesempatan sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. apa? Apa dalil apa? Enggak ada dalil khusus, tegas, enggak ada. Dalilnya cuma hadis Ibnu Abbas. Nabi pernah